Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الحشر Surah At-Tasi' atau Al-Ayat At-Tasi'ah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menempati negeri yaitu Madinah, demikian mereka beriman sebelumnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai kaum mukminin dari kalangan muhajirin yang berhijrah ke negeri mereka, yaitu Madinah. Dalam suratul Hasyr ayat yang ke-9. Ayat ini tentunya berkaitan dengan sahabat-sahabat Ansar, di mana sahabat-sahabat Ansar mereka yang berasal dari suku Aus ataupun Khazraj. Sahabat-sahabat Ansar yang berasal dari suku Aus ataupun Khazraj, yaitu Ahlul Madinah, mereka beriman kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tentunya dikenal bai al-aqabal ula wa thaniyah. Dikenal bai al-aqabah. Yang pertama dan bai al-aqabah yang kedua. Mereka adalah para sahabat Ansar. Mereka beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin ke negeri mereka. Bahkan orang-orang Ansar beriman atau ada orang-orang Ansar yang beriman sebelum orang-orang yang berhijrah dari muhajirin sehingga keimanan mereka qadim, yaitu mendahului bahkan terhadap sebahagian orang-orang muhajir. Karena sahabat-sahabat muhajirin ada yang Islamnya di awal, ada yang Islamnya di pertengahan, ada yang Islamnya di akhir. Maksudnya di pertengahan dan di akhir, yaitu di pertengahan hijrah ataupun di akhir hijrah. Sementara sahabat Ansar yang telah berislam, mereka ada yang berislam terlebih dahulu sebelum sahabat muhajir berislam, karena bukan tergolong dari orang-orang yang awal berislamnya dari kalangan muhajirin. Demikianlah tentunya keterangannya bahwa orang-orang Ansar iman mereka menjadikan mereka menyambut, menerima dengan sepenuh penerimaan terhadap sahabat muhajirin. Jadi orang-orang Ansar, mereka beriman, yang dengan iman ini mereka pun menerima dan menyambut sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin yang berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan mereka adalah penduduk Madinah karena mereka adalah suku asli negeri tersebut, yaitu Aus dan Khazraj, yaitu Aus dan Khazraj. Karena itulah disinggung di sini walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Mereka orang-orang yang tinggal di negeri Madinah, ad-dar yaitu Madinah, dan mereka adalah orang-orang yang beriman yang iman ini mereka pegangi sebelum datangnya sahabat-sahabat apa? Sahabat-sahabat muhajirin ke Madinah. Karena mereka beriman, maka iman ini mengikat persaudaraan. Tadi sudah kita dengarkan, dengan iman mereka menyambut saudara-saudaranya dari kalangan apa? Muhajir. Iman ini mempersaudarakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sehingga di dalam ayat dikatakan yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudara-saudaranya yang berhijrah kepada mereka atau ke negeri mereka, yaitu Madinah yang dulunya dikenal dengan Yathrib. Madinah dulu dikenal dengan Yathrib. Kemudian ma'ruf dinamakan oleh Rasulullah Madinatu, dan dikenal dengan Madinatu Ar-Rasul, Al-Madinah atau Madinatul Rasul, Madinatul Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka tidak diikat dengan iman, mereka tentunya tidak akan saling cinta-mencintai. Mereka tentunya juga tidak akan menyambut siapa yang datang, karena tidak ada iman. Tentunya juga dengan ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, utamanya iman, istimewanya iman. Karena dengan keimanan, seorang mudah menerima saudaranya seiman. Seorang bisa menyambut saudaranya seiman dalam keadaan tidak ada hubungan nasab, hubungan kekerabatan satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, la yumkin an takunal qabliyah fi qawlihi min qablihim raji'ah ila dar dunal iman. Tidak mungkin pernyataan Allah min qablihim, dari ayat min qablihim an takuna qabliyah, tidak mungkin keadaan qabliyah, yaitu dalam ayat min qablihim, kembali kepada kota itu saja, ad-dar atau daerah atau tempat itu saja, dunal iman, tanpa adanya keimanan. Tanpa adanya keimanan. Karena yang menerima Rasulullah, yang menyambut Rasulullah adalah orang-orang beriman, penduduk negeri tersebut. Adapun Yahudi, Yahudi juga penduduk negeri Madinah, dikenal Yahudi Madinah. Adapun Yahudi, atau mungkin di sana ada yang masih musyrik, karena musyrikin di jazirah Arab tentunya hampir rata-rata didapatkan orang-orang Arab melakukan ibadah syirkiyat. Illa kecuali ahlul kitab, karena dia adalah ahlul kitab. Atau kecuali mereka yang notabene mendaku berpegang dengan agama-agama sebelumnya. Tetapi semuanya tentunya hampir tidak luput daripada kesyirikan. Hampir tidak luput dari kesyirikan. Karena itu, kalau disebut Madinah, bukan hanya daerah itu saja yang diinginkan, atau Yathrib, tetapi diinginkan dengannya orang-orang berimannya di daerah tersebut. Orang-orang berimannya di daerah tersebut. Demikian pemahaman dari sisi penempatan bahasa Arab. Kata beliau, لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُسَعِدُ عَلَى هَذَا لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُسَعِدُ لَا يُسَعِدُ عَلَى هَذَا. Karena lafaz tidak mendukung pemahaman yang benar. Jadi yang benarnya bagaimana? لِأَنَّ الْوَصْفَ بِالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ وَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَعُودَ عَلَى الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. Dikarenakan sifat biljar wal majrur, min huruf jar, qablihim majrur, min huruf jar, qablihim majrur. Sifat min qablihim ini tidak cocok kecuali ayyauda, kembali kepada yang diatof atau yang diatofkan dan diatofkan padanya. Kalau kalian belajar bahasa Arab, maka dengan melihat ayat walladzina tabawwa'ud dara wal iman, iman ataf, waw huruf ataf, ad-dar dia adalah al-ma'tuf yang diatafkan. Min qablihim, kembali kepada al-iman dan ad-dar, atau min qablihim, kembali kepada ad-dar dan iman. Fa ila ayna ya'ud wa qad ulima wa taqarrara anna al muhajirin qad taqaddama imanun katsirin minhum 'ala al ansar. Karenanya kemana kembalinya al jar wal majrur yang sebagai sifat ini, wa qad ulima, dan telah dipahami dan telah pasti bahwasanya orang-orang muhajirin, mereka qad taqaddama imanun katsirin minhum, mereka telah terdahulu keimanannya, atau kebanyakan mereka telah terdahulu keimanannya dari orang Ansar. Fal jawab, maka sebagai bentuk jawabannya, anna hadza a'id ila ad-dar wal iman ala al-ladzil musarrah atau musarrih bihi, bahwa keimanan apa min qablihim ini kembali kepada dar dan iman dengan lafaz yang menjelaskan, yaitu at-tabawwu' wal istiqrar, yaitu menempati dan menetapi. Wa makna hadza, dan maknanya anna ahlal iman lahum halu tabawwu'in wa tamkinin yatamakkanuna fihi min iqamati dinihim wa qiyamihi fi anfusihim wa fi ghairihim. Sehingga maknanya bahwasanya orang-orang beriman, bagi mereka keadaan yang menetapi, keadaan yang mapan dengan kemapanannya di tempat tersebut, dia bisa menegakkan agama mereka, atau mereka bisa menegakkan agama mereka. Dan juga mereka bisa menegakkan diri-diri mereka demikian kepada selainnya. Dan walahum halu wujudil iman, dan ketika keadaan mereka memiliki keimanan, sementara duna tamkin, mereka tidak memiliki kemapanan di daerah tersebut, falam yahsul tamkin illa ba'daha illa ba'dama hajara, falam yahsul tamkin illa ba'dama hajaru ilal madinah. Walahum hal wujudil iman, dan mereka dengan adanya keimanan tetapi tidak memiliki kemapanan tempat, mereka tidak bisa mendapatkan kemapanan tersebut kecuali setelah mereka hijrah ke Madinah. Wasara lahum darul Islam, maka menjadilah Madinah ini negeri Islam bagi mereka, kaum mukminin. Wa amma qabla dhalika fahum wa in kanu mu'minin, adapun sebelum itu, walaupun mereka keadaannya telah beriman tetapi tidak memiliki tempat yang mapan, lakinnahum fi halati dhillatin wa qillatin, mereka dalam keadaan hina dan jumlah yang sedikit. Mahkumuna makhurun, mereka dibawa kuasa orang-orang kafir musyrikin, dan mereka orang-orang yang terjajah. Khaifuna ala anfusihim, bahkan mereka khawatir terhadap diri-diri mereka sendiri. Wa bihadza yatabayyanal makna, oleh karena itu di sini menjadi jelas makna bahwa mereka yang menerima adalah orang yang menempati tempat dan orang yang telah beriman. Mereka yang telah menempati Madinah dan telah beriman, sehingga mereka bisa memberikan tempat, memberikan suaka kepada kaum mukminin yang datang kepada mereka, yaitu muhajirin. Sementara muhajirin, kalaupun mereka memiliki iman, tapi mereka tidak memiliki tempat. Sehingga itu mereka berhijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Ketika mereka telah bergabung di Madinah, yaitu muhajirin telah bersama dengan Ansar, dalam keadaan status tadinya Ansar, kalaupun punya tempat, tetapi belum berkuasa penuh untuk menyebarkan, menyampaikan Islam kepada manusia. Sampai kemudian datang orang-orang muhajir. Orang-orang muhajir demikian. Mereka telah beriman, tapi karena tidak memiliki tempat, mereka orang-orang dikuasai. Mereka orang-orang yang dijajah. Maka mereka tidak dapat menyebarkan Islam, juga sama sebagaimana Ansar. Tetapi ketika mereka bergabung, barulah nampak kekuatan, dan karenanya di saat itulah kemudian Allah memerintahkan dan mensyariatkan jihad. Mensyariatkan jihad. Mereka memiliki tempat, dan sebelumnya mereka telah beriman, dan kemudian mereka memiliki kekuatan, barulah mereka diperintahkan untuk berjihad. Wallahu a'lam bissawab. Dan ketika muhajirin datang ke sisi Ansar, orang-orang Ansar memberikan sambutan yang luar biasa. Memberikan sambutan yang luar biasa. Sebagaimana tadi telah disebutkan, ini karena adanya ikatan iman. Karena kalau tidak ada ikatan iman, ya belum tentu disambut. Belum tentu dia apa? Diterima. Tetapi karena memiliki iman, maka mereka pun disambut. Mereka pun diterima. Terlebih lagi, mereka datang bersama orang yang terkasih. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagaimana kata Anas, tidak ada suatu cahaya yang sangat menerangi kota Madinah sebelumnya kecuali dengan datangnya Rasulullah. Madinah menjadi terang benderang, yaitu bukan dengan cahaya lampu, tetapi cahaya iman. Menjadi terang, cahaya al-haq, cahaya Islam. Demikian. Saya tidak pernah mendapatkan Madinah demikian bercahayanya dengan kecuali dengan kedatangan Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, kata Anas, tidak pernah saya dapati Madinah mendapatkan kegelapan kecuali dengan wafatnya Rasulullah. Saya mendapatkan betul-betul Madinah gelap. Walaupun mungkin tentunya ada cahaya, lampu, bahkan mungkin siang hari cahaya matahari, tapi perumpamaan gelap di sini karena gelap wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Dan di negeri Madinah lah agama Allah tersebar ke seluruh dunia. Tersebar ke seluruh dunia. Dari Madinah. Sampai pun kota Mekah pada waktu itu belum menjadi kota Islam. Nanti Mekah menjadi kota Islam setelah terjadinya apa? Fathu Mekah. Dibukanya kota Mekah. Dikuasainya kota Makkah oleh kaum muslimin. Namun, kalaupun demikian, para sahabat tidak lantas kembali ke Makkah. Tidak lantas kembali ke Makkah. Karena mereka telah merasakan nikmatnya tinggal bersama Rasulullah di negeri Madinah. Di negeri Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian berjalanlah sejarah Islam dari Madinah ke seluruh penjuru dunia sampai hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Kalaupun dalam ayat sekedar disebutkan bagaimana orang-orang Ansar yang mereka mencintai orang-orang Muhajir, menerima mereka, tetapi ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan Ansar. Merupakan apa? Keistimewaan dan keutamaan Ansar. Karena itu dalam sebuah riwayat, Hubbul Ansar minal iman, wa bughdul Ansar minan nifaq. Mencintai Ansar itu tanda keimanan, dan membenci Ansar itu tanda kemunafikan. Sebagaimana tadi sudah dikatakan, orang-orang Ansar menerima Muhajir, yang karena iman mereka menerima Muhajir. Dan itu bukan hal yang gampang. Ya jangankan keluarga. Keluarga sulit bagi kita menerima, mungkin dengan keadaan kita, kondisi kita belum tentu bisa menerima keluarga kita, apalagi bukan keluarga, tidak ada hubungan nasab, sulit. Tetapi Ansar dengan imannya mereka menerima, menyambut. Dan tidak semua orang-orang Ansar orang-orang kaya. Bahkan sebagian mereka adalah orang-orang yang tidak berpunya. Artinya mereka adalah orang-orang yang bukan orang kaya. Tidak semua. Namun ketika mendengarkan saudaranya datang dengan hijrah bersama Rasulullah, mereka pun menyambutnya, memberikan suatu yang sangat istimewa yang mereka sendiri sebetulnya membutuhkan. Dan telah kita singgung dalam ayat, walau kana bihim yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim al-khasasah. Mereka mendahulukan yang lain dari diri mereka sendiri, walaupun mereka sangat berhajat terhadap diri mereka sendiri atau untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka mengedepankan yang lainnya. Inilah Ansar, keutamaan, keistimewaannya. Karenanya tentunya dengan keutamaan dari Allah kepada Ansar, maka dikatakan tepat Allah memberikan, menetapkan perkara ini kepada Ansar. Seandainya diberikan kepada yang lain, belum tentu. Demikian, seandainya diberikan kepada yang lain selain dari Ansar, belum tentu. Tetapi tidak demikian dengan Ansar. Ketika Muhajirin telah masuk di negeri mereka, dan mereka pun telah menyiapkan untuk orang-orang Ansar tempat tinggal, kalaupun seadanya. Bahkan ada di antara mereka yang dikatakan membebankan dirinya dengan apa yang sebetulnya dia tidak mampu, tapi dia membebankan dirinya. Maka sahabat muhajirin pun mendapatkan suatu yang sangat menenangkan. Terlebih lagi, orang-orang Ansar siap mengorbankan diri-diri mereka, tentunya dengan harta mereka, untuk membela Rasulullah dan kaum mukminin yang datang ke sisi mereka dan tidak membiarkan sedikit pun gangguan atau apa yang menyakiti dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang musyrikin kepada Rasulullah dan muhajirin. Yang itu adalah tentunya sifat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya kalau yang lainnya, karena namanya pendatang dan dia mungkin ditekan, dia mungkin apa, diancam, dia mengatakannya sudahlah. Silahkan diambil orang-orang ini, silahkan dibawa, silahkan dikembalikan ke negeri mereka sebagaimana yang Anda inginkan. Tidak demikian dengan Ansar. Karena mereka siap mengorbankan diri-diri mereka dan harta mereka untuk membela muhajirin, untuk membela Rasulullah dan muhajirin yang telah datang ke Madinah. Iman mereka mempersaudarakan mereka, dan sebagai seorang mukmin satu dengan yang lain, kal jasadil wahid, seperti satu bangunan badan, satu badan yang utuh. Kalau didapatkan suatu yang nyaman dengan tubuh, suatu yang memberikan kenikmatan kepada tubuh, maka semuanya merasakan, semua tubuh merasakannya. Kalau badan itu terluka, maka semua tubuh merasakannya. Demikian Ansar, dia tidak mau menderita di atas penderitaan, mereka tidak mau senang di atas penderitaan saudaranya. Mereka tidak mau senang di atas penderitaan saudaranya. Mereka bahkan mengedepankan diri-diri mereka. Inilah keistimewaannya sahabat Ansar. Dan karena persahabatan tersebut, yang jelas-jelas kita dengarkan kisahnya, kita dengarkan ceritanya, kita dicontohkan, bahkan Rasulullah membimbing kita untuk mengikuti jalan mereka, berkudwa dengan mereka, para sahabat Nabi. Maka inilah yang mesti kita harus ambil dari pelajaran yang besar, bahwa kita diikat dengan iman, bukan karena kita satu suku, satu daerah, bukan karena kita melihat sisi yang lain, mungkin harta, mungkin jabatan. Bukan karena kedaerahan tadi, satu daerah atau satu suku. Bukan yang lainnya. Tetapi karena iman. Siapapun dia yang beriman, dia adalah saudara kita. Pernah Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau seandainya saudara-saudara saya, para penuntut ilmu dari kaum muslimin yang datang ke daerah saya ini, yaitu daerah beliau adalah Dammaj, atau dikenal juga dengan wilayah yang besar Sa'dah, maka kata beliau, saya tidak akan menyerahkan mereka walaupun runtuh langit. Kata beliau, saya tidak akan menyerahkan mereka walaupun runtuh langit. Artinya, seandainya saudara-saudara saya kaum muslimin ini diminta jadikan sebagai barang tawar-menawar, maka saya tidak akan memberikan walaupun runtuh langit. Beliaulah yang mengatakan, satu ahlu sunnah itu lebih baik dari sekian banyak manusia di bumi ini yang bukan ahlu sunnah. Satu ahlu sunnah itu lebih baik dari sekian banyak manusia yang ada di bumi ini yang dia bukan ahlu sunnah. Demikianlah iman terhadap seseorang. Persaudaraannya, kecintaannya, pembelaannya. Dicontohkan pertama kali oleh siapa? Ansar. Dalam ayat ini, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan semestinya kita demikian. Tadi sudah dikatakan pula, tidak boleh karena melihat satu daerah, kedaerahan, satu suku, kesukuan, sisi yang lain mungkin memiliki jabatan, memiliki harta, memiliki kedudukan, tidak. Kalaupun mereka semua yang dimaksud tadi demikian tapi tidak ada imannya, maka tidak kita kedepankan. Tidak kita kedepankan. Yang kita kedepankan iman. Iman. Sehingga kita mungkin membela saudara kita walaupun bukan satu daerah. Karena iman. Kita membela saudara kita walaupun bukan satu suku. Karena iman. Kita membela saudara kita kalaupun bukan pemilik harta. Atau orang yang memiliki harta orang kaya. Karena iman. Kita membela saudara kita kalaupun dia bukan dari orang yang memiliki jabatan. Memiliki kedudukan. Karena iman. Jangan kita membela kalau dia memiliki kedudukan karena kita melihat kedudukannya. Jangan kita membela karena terganggu kesukuan kita karena kita satu suku. Bukan demikian. Tetapi karena iman. Lihatlah tadi. Ansar membela mati-matian siapa? Muhajirin. Bahkan dari sisi kesiapan mereka, orang yang juga membutuhkan, yang memiliki kekurangan, tetapi ketika saudara mereka dari orang-orang yang berhajat, membutuhkan perlindungan, membutuhkan pembelaan, membutuhkan tempat, membutuhkan naungan, maka mereka sebagai seorang saudara memberikan itu semua dengan sukarela, dengan sukacita. Mereka tidak melihat terhadap diri-diri mereka. yuhibbuna man hajara ilaihim. Demikian pelajaran yang besar ini kepada kita. Sungguh, kalau kita selalu mengambil, memetik keterangan-keterangan, kita kemudian mengamalkannya, berarti kita telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Dan jangan lagi ada di antara siapapun yang mendengarkan tentunya keterangan tadi, dia fanatik bukan karena iman, fanatik bukan karena al-haq, tapi fanatik kepada selainnya, bahkan mungkin fanatik kepada atifiyah, kepada perasaan. Perasaan yang membawanya kepada pembelaan terhadap al-batil, atau pembelaan kepada yang salah, pembelaan kepada yang tidak benar. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan keterangan yang bermanfaat dari keterangan tadi. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.